Pak Sofyan, seperti kita ketahui bersama, kini banyak pejabat dan mantan pejabat negara terlilit kasus dugaan KKN. Nah, apa pendapat Anda mengenai realitas menyedihkan itu, Pak? Ya, saya pikir begini ya, apapun ya, masalah-masalah ini kan sesuatu yang memang perlu diselesaikan dan menurut saya ya, kalau tentu mereka bisa kita menyatakan masalah daripada hukum itu tentu manus berjalan seperti apa adanya ya. Tapi tentu ini merusak semua citra pemerintah, merusak semua juga citra dari parlemen, apa yang terjadi sekarang ini, pengakuan-pengakuan itu menurut saya ya, itu sebenarnya merusak citra politik kita sendiri. Di dalam memperbaiki politik kita, saya pikir apapun semuanya harus dibereskan secara hukum yang betul ya. Jangan lagi seperti orang itu ributkan tebang pilih, ada yang ributkan ini itu ya. Tapi proses ini biar aja berjalan menurut saya. Dan ini harus betul-betul dipercepat putusan-putusannya dan penyelesaiannya sehingga masyarakat itu tidak tambah marah begitu kok. Enak aja orang duit di korupsi segitu dan beredar segala macam ya. Jadi tapi saya pikir biarlah hukum yang berjalan begitu ya, dan kita jangan terlalu juga apa, kita juga tidak bisa menuduh kiri kanan dan juga betul-betul kita serahkanlah kepada tangan hukum, tapi kita minta hukum ini juga betul-betul berjalan dengan betulnya. Apa yang kita dengar selama ini soal Artalita segala itu kan hukum itu kan bisa diperjualbelikan semua ini, jadi ini juga kita khawatirkan ya. Mudah-mudahan ini semua kita menuju kepada perbaikan lah terhadap negara kita ini yang betul-betul jadi negara hukum yang benar itu loh. Nah, kita fokus pada satu kasus, Pak. Apa pendapat Anda mengenai belum dinonaktifkannya Pasca Suzeta dan MS Kaban? Padahal dalam kesaksian salah satu saksi kasus aliran dana BI ke DPR, mereka turut terlibat menerima uang itu. Sebenarnya menurut saya ya, sebelum ini putusan hukum, tentu mereka harus terbukti. Kalau ada bukti, tentu mereka harus betul-betul harus diambil tindakan-tindakan secara hukum ya. Tapi menurut saya, sebelum ini terjadi, memang sebaiknya sebenarnya Presiden itu menonaktifkan kedua menteri itu untuk mereka itu ada konsentrasi untuk membuktikan mereka bersalah atau tidak bersalah begitu ya. Kalau enggak, memang masyarakat ini langsung melihat ini kayak semua orang itu jelek aja. Enggak ada lagi yang bisa dipercaya di Republik kita ini. Ini yang menurut saya enggak benar sudah ini. Jadi apapun saya pikir ya, itu ya tentu Presiden punya kemampuan dan kemauan lah untuk itu. Kita kan semua bisa menganjurkan aja. Tapi kalau enggak kan masyarakat akan tambah ini ya, tambah kecewa, tambah apatis dan segala macam. Sehingga apapun menjadi rencana daripada yang baik pun yang pemerintah bikin, bisa orang anggap salah semua gitu loh. Apa semua menteri yang masih baik pun ya enggak, semua itu menteri-menteri ini sama aja gitu. Jadi kewibawaan pemerintah ini yang betul-betul sekarang di challenge ini, apakah pemerintah punya keberanian enggak untuk mengambil tindakan-tindakan yang tegas itu. Baik, Pak Sofyan, terima kasih atas waktu dan visi yang telah Anda sampaikan. Mitra Bisnis, demikian perbincangan kita dengan Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.